Mitra bisnis wacana pemberian dana aspirasi kepada anggota DPR sebesar 15 miliar rupiah per anggota untuk disalurkan kepada daerah pemilihannya menuai penolakan bukan saja di tengah masyarakat, tetapi juga di kalangan anggota Dewan sendiri. Mereka yang pro pada wacana ini mengatakan dana aspirasi adalah sarana efektif untuk mengatasi sumbatan yang terjadi dalam penyaluran dana pembangunan ke daerah, sementara mereka yang kontra mengatakan wacana ini akan menimbulkan masalah baru serta rawan korupsi. Untuk membahas masalah ini, segera kita akan berbincang dengan Quick Yanggi. Pak Quick, jika memang ada masalah dalam distribusi dana pembangunan ke daerah, lantas apa ada prosedur yang benar yang bisa dilakukan oleh anggota Dewan, Pak? Ya, dipanggil menterinya. Menterinya dipanggil, ditanya, suruh memberi jawaban, terus kemudian BPK suruh kontrol, terus kemudian, ya kayak Bang Senturi itu sudah benar, bagus. Tetapi setelah terjadi dianggap remeh, ya terus dong, sampai presidennya diimpeach. Di tengah jalan, terus berhenti total. Sesudah itu, terus minta. Jadi seolah-olah dulu mati-matian, wah, seolah 6,7 triliun kerugian besar untuk bangsa, bla bla bla bla bla. Sekarang dia minta 8 triliun gitu kan. Apakah ini bagian dari deal politik, Pak Kwi? Ya nggak tahu saya maksudnya apa. Dulu dianggap dicuri oleh siapa saja tidak jelas. Tetapi memang benar kritik mereka kalau sejak awal, sejak 2001-2002, mulai akuisisi, merger, segala macam itu, sudah nggak beres, itu benar semuanya, dan kemudian juga ada dugaan-dugaan yang sangat kuat, tutup-tutupi, sampai sekarang masih ada tanda tanya besar, Susno dibeginikan, segala macam itu. Jadi itu oke, itu semuanya oke, akan tetapi terus berhenti, lalu kemudian mereka sendiri seperti ini. Gitu. Lalu menurut Bapak, apa yang ada di benak anggota Dewan yang mengusung wacana ini, Pak Kwi? Ya seperti orang lain yang berbicara, saya menduga bahwa mereka ingin bagi-bagi duit. Kan mereka mengatakan disebut dana aspirasi. Dana aspirasi itu apa? Artinya waktu dia dipilih katanya aspirasinya anggota mau itu minta peningkatan kesejahteraan yang begini begitulah, itu akan dipenuhi gitu. Nah kalau itu dipenuhi dengan cara yang ngawur seperti ini, ya motifnya supaya 2014 kepilih lagi gitu kan. Jadi aroma politik uangnya memang kuat sekali ya Pak? Iya, cuma politik uangnya tidak koruptif gitu kan, legal semuanya. Demikian Quick Yanggi, saya Dinda Natasha.